Gas lur. Berai terindah. Gas. Bersimpan sabar penantian, masih adakah masa untuk bertahan? Ada saat bersama dan kita berjalan kita hampir bersama lalu menghilang tanpa kabar berita. Namun kini bersimpan perjumpaan kisah rasa. Mataku jangan bicara. bersama pastikan datang bahagia dan Castro.